janjimu mung marang aku. Sinajan lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku. Wes nganti telung ketiga nanging siramu ora kirim warta. Bareng saiki wes teko kowe malah gandeng piyolio. Ora nyono ora ngiro kowe medok taline asmara. Tresnaku kang tulo suci rambok joko malah kok lenjani. Opo pancen wes nasibku kudu pisan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati. Hatiku wes lilo najan batinku keloro-loro. Nanging aku ra kuwowo mergo atiku wes kebacut tresno. Janjimu mung marang aku. Sinajan lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku. Wes nganti telung katiga nanging sliramu ora kirim warta. Saiki wes teko kowe malah gandeng piyo liyo. Ora nyono ora ngiro kowe medok talineng asmara. Tresnaku kang tulo suci rambok jaga malah kok blenjani. Opo pancen wes nasibku kudu pisan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati. Kepacut tresno.